لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemudian membawakan tiga ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kemudian mengucapkan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan ayyuhal ikhwah wal abna, wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, nahmadullah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat Islam dan sunnah. Disebutkan kalimat sunnah karena seseorang, kata beliau, dengan nikmat Islam maka dia telah mendapatkan nikmat yang besar, tetapi bersamaan dengan nikmat Islam dia pun mendapatkan nikmat sunnah, maka itu pun nikmat yang sangat besar pula. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "La adri ala ayyi ni'matin ashkurullah." Saya tidak tahu atas nikmat yang mana yang harus aku syukuri, ala nikmatil Islam awi sunnah. Yang harus saya syukuri yang mana yang lebih besar, nikmat Islam atau nikmat sunnah? Karena kedua-duanya adalah nikmat yang paling besar. Dan menunjukkan hal ini tentang kedudukan sunnah di dalam masyarakat, dan juga diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya sunnah, diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku. Juga dalam hadis yang lainnya, taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitabullah wa sunnati kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan buat kalian perkara yang jika kalian berpegang dengan perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitabku dan sunnahku. Juga diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, taraktukum 'alal bayda lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang bersih, yang putih, yang malam, yang sesuatu yang terang, yang jelas, yang malamnya itu seperti siangnya, yang tidak berpaling darinya kecuali dia akan celaka, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat Islam dan nikmat sunnah adalah termasuk min ajallin ni'mah, termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang paling besar. Maka kita dituntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut sebagai seorang yang telah mendapatkan nikmat Islam, dituntut untuk mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pula para ulama kita dalam keterangan-keterangan mereka menyebutkan bahwasanya tidak akan diterima dari seorang hamba amalan ibadahnya kecuali jika terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu dia menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang di atas Islam. Kemudian yang kedua, an yakuna amaluhu ala sunnah. Yang kedua, agar amalannya itu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan terwujud pada seseorang kecuali dengan ilmu, kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i. Oleh karena itu kami senantiasa mendorong, senantiasa memberikan anjuran kepada siapapun di negeri manapun untuk mempelajari sunnah Nabi, untuk mempelajari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini, kata beliau, tidak ada keistimewaan, tidak ada kenikmatan di dalamnya, tidak ada tidak ada harta yang akan membuat seorang itu bahagia, kecuali yang akan bahagia adalah orang yang ada di atas sunnah. Yang akan bahagia di dunia ini adalah orang yang di atas sunnah, namun tidak akan merasakan nikmatnya sunnah kecuali orang yang betul-betul mengetahui kedudukan sunnah, betul-betul mengetahui nilai sunnah. Yang tidak mengetahui nilai sunnah, dan dia tidak, maka dia tidak akan mendapatkan lezatnya sunnah. Tidak akan, yang tidak mengetahui nilai sunnah, maka dia pun tidak akan berpegang teguh dengan sunnah. Yang akan berpegang teguh dengan sunnah adalah orang yang mengetahui nilai sunnah, tingginya sunnah, keagungannya sunnah, dan dia akan merasakan nikmatnya sunnah, dan dengan itu pula dia akan berpegang teguh di atas sunnah. Maka betapa besarnya, betapa nikmat yang sangat besar ketika seseorang betul-betul bisa berpegang di atas sunnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, maka ikutilah, ambillah. Dan apa yang Rasul melarangnya, maka hentikanlah. Apa yang Rasul melarangnya, maka berhentilah darinya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umat, memberikan tahdir kepada umat dari orang-orang dari menyelisihi sunnah, dari berpaling terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayatnya, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah hati-hati, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terkena fitnah dan akan terkena azab yang besar. Faya ahibbati, maka wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, saudara-saudaraku dan wahai anak-anakku semuanya, wajib atas kalian, alaikum bil ilmi syar'i, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu. Sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu syar'i. Wajib atas kalian untuk mempelajari dan mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada keamanan, tidak ada jalan keselamatan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan di dunia dan tidak pula di akhirat kecuali dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kalian dari hal-hal yang akan memalingkan kalian, dari jalan-jalan yang akan memalingkan kalian dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa ulaikal mukhadzdzin. Hati-hati kalian, tidak usah terkecoh kalian dengan orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, yang tidak tahu kedudukan dirinya sendiri. Hati-hati kalian, tidak usah terkecoh kalian dengan orang-orang yang menjauhkan manusia dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati kalian, tidak usah terkecoh kalian dari orang-orang yang suka tahdir, mentahdir dari sunnah, mentahdir dari orang-orang yang di atas sunnah. Kewajiban kalian adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, maka kalian akan tahu siapa yang di atas sunnah dan siapa yang menyelisihi sunnah. Maka bertakwalah, takutlah kalian dalam beragama. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan berpeganglah dengan agama Allah dengan sebenar-benarnya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa kita menjalankan ketaatan kepadanya, dan agar kita dikokohkan di atas sunnah. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah, dan agar kita bisa bertemu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Saya cukupkan apa yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Demikian kurang lebih apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu taala, dan kita menunggu kajian berikutnya besok pagi insyaallah. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.